إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب ke-58 dari kitab التوحيد باب قول الله تعالى ونضع موازين القسط ليوم القيامة سورة الأنبياء آية 47 dan kami letakkan yakni kami hadirkan timbangan al-mawazin bentuk jamak dari mizan dengan adil liyaumil qiyamah pada hari kiamat. Bab ini adalah bab yang terakhir dari kitab At-Tauhid dan sekaligus bab yang terakhir dari kitab Al-Jami'us Sahih Al-Musnad min Sunani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ayyamih. Inilah ayat yang terakhir dan hadis yang terakhir yang dibawakan oleh al-Imam radhiyallahu ta'ala anhu dalam perjalanan yang sangat panjang dari dunia sampai ke negeri akhirat, dan sekarang seakan-akan kita berada di mizan, di timbangan untuk ditimbang amal kebaikan dan keburukannya. Sungguh perjalanan yang sangat melelahkan. Al-Imam menulis kitab Al-Jami'us Sahih selama 16 tahun berkeliling ke negeri-negeri Islam menemui dan duduk bersimpuh di hadapan para imam ahli hadis. Beliau tulislah kitab yang secara khusus mengumpulkan hadis-hadis sahih yang bersanad, yang ia merupakan sebagaimana beliau katakan min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ayyamihi, sunnah, menjelaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perjalanan kehidupan beliau. Dan al-hafidh, hafidhud dunya, Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, mensyarahkan kitab ini selama 25 tahun, ditambah dengan muqaddimah. Sebelum mensyarahkan, beliau memberikan, menulis muqaddimah kitab atau muqaddimah Syarhul Bukhari yang beliau namakan Hajjus Sari, selama 4 tahun. Selesai, maka beliau mulai menulis syarahnya yang beliau namakan Fathul Bari, selama 25 tahun. Berarti jumlahnya muqaddimah dan syarah menempuh perjalanan 29 tahun lamanya. Dan saya membacakan kitab ini dan sedikit memberikan keterangan atau penjelasan baik sanad maupun matan dan masalah-masalah yang lainnya selama 27 tahun, 2 tahun lebih muda dari perjalanan Al-Hafiz, perjalanan yang panjang sekali. Dibawakannya ayat yang mulia ini dan sebagai judul bagi bab ini adalah sambungan dari bab-bab yang sebelumnya, bahwa amal-amal hamba akan ditimbang nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu beliau Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, wa anna a'mala bani Adam wa qawlahum yuzan, dan sesungguhnya amal-amal anak Adam, manusia, dan perkataan mereka, menunjukkan bahwa perkataan masuk dalam amal, nanti akan ditimbang. Dan ayat yang mulia ini bersama ayat-ayat yang lain menjelaskan bahwa nanti pada hari kiamat ada yang namanya mizan, timbangan. Akan ditimbang amal manusia, amal kebaikan dan amal keburukan. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid, ini pun al-athar yang terakhir yang beliau bawakan di kitab sahihnya ini. Al-qistas maknanya al-adlu, birrumiyah dalam bahasa Romawi, yakni yang telah diarabkan. Maka bahasa asing yang telah diarabkan tidak dikatakan lagi bahasa asing, tapi bahasa Arab. Kata al-imam, wa yuqalu al-qistu masdar al-muqsit wa huwa al-adil, wa amma al-qasitu fa huwa al-jair. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, dan kami hadirkan timbangan dengan keadilan. Manusia tidak terzalimi sedikit pun juga, adil. Timbangan kebaikan dan keburukan, dan ia mempunyai dua daun timbangan yang ditimbang amal-amal manusia di situ khususnya. Kemudian Al-Imam rahimahullahu taala membawakan hadis yang terakhir dari kitab sahihnya, itu hadis nomor 7563. Silakan Suhaib. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Al-Bukhari حدثني أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن الزبير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Al-Imam memberikan judul bab dengan ayat Al-Quran. Beliau ingin menjelaskan bahwa perbuatan hamba, segala amal hamba nanti akan ditimbang, yakni amal kebaikan dan keburukan hamba. Di antara amal-amal hamba, yakni amal kebaikan, adalah tilawatul Quran, yang menunjukkan bahwa tilawatul Quran itu adalah dari perbuatan hamba, sedangkan Al-Qurannya adalah kalamullah. Qiraahnya, tilawahnya adalah perbuatan hamba. Kalau ia perbuatan hamba, maka ia adalah makhluk. Maka bab yang ke-58 ini sebagai sambungan dari puluhan bab yang sebelumnya, yang Al-Imam ingin menjelaskan bahwa perbuatan hamba itu makhluk. Salah satu dari perbuatan hamba adalah tilawatul Quran, qiraatul Quran. Maka ia makhluk. Sedangkan yang dibaca oleh hamba adalah kalamullah, dan ia bukan makhluk. Maka Al-Imam terakhir, antara hadis yang pertama dan hadis yang terakhir sangat sesuai sekali. Di awal kitab sahihnya beliau membawakan hadis innamal a'malu binniyat, bahwa segala amal, beliau mulai menulis kitab ini dengan menegakkan keikhlasan, karena segala amal harus tegak dengan keikhlasan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka berjalanlah hadis demi hadis sampai akhir hadis, dan itu amal dia, amal manusia. Maka pada akhirnya amal-amal itu nanti akan ditimbang pada hari kiamat. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya dari kejahatannya, maka dia ahlul jannah. Barang siapa yang berat timbangan kejahatannya dari kebaikannya, maka dia ahlun nar. Kalau ia orang yang kafir, maka ia kekal di dalamnya selama-lamanya. Kalau ia seorang mukmin, ahlul iman, dan ahlul iman berlebih kurang keimanannya, maka dia akan dikeluarkan dari neraka dengan rahmat dan syafaat, dengan rahmat Allah dan ada syafaat dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dari para malaikat, dari para nabi, dari orang-orang mukminun, dan terakhir adalah Rabbul Alamin. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah." Akan keluar dari neraka orang-orang yang mengucapkan kalimat, yakni meyakini, mengimani la ilaha illallah. Yakhruju minan nar sampai 3 kali beliau mengatakan, walaupun dia hanya memiliki keimanan yang paling kecil dari yang paling kecil, akan keluar dari neraka nanti. Ini perbedaan antara iman dengan kekufuran. Maka sesuailah hadis pertama dengan hadis terakhir yang dibawakan oleh al-imam. Oleh karena itu, perbuatan beliau ini menjadi sunnah hasanah, diikuti oleh para imam. Mereka mengakhiri kitab mereka dengan hadis yang mulia ini. Di antaranya adalah yang mensyarahkan kitab ini, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, mengakhiri kitab Bulughul Maramnya dengan hadis kalimatani habibatani ila Ar-Rahman dan seterusnya. Dan demikian juga para imam. Karena seluruh perbuatan kita nanti akan ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam khitam, dalam akhir dari perjalanan kita, akhir dari segala sesuatu, akhir dari majlis, akhir dari tulisan, disukai kita bertasbih, memuji-muji Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tepat sekali al-imam membawakan hadis ini. Walhal hadis ini tidak ada yang meriwayatkannya kecuali dari jalan Abu Hurairah, dan tidak ada yang meriwayatkan dari jalan Abu Hurairah dari Abu Hurairah kecuali Abu Zur'ah, dan tidak ada yang meriwayatkan dari Abu Zur'ah kecuali Umarah ibn al-Qahqa, dan tidak ada yang meriwayatkan dari Umarah kecuali Muhammad ibn Fudail. Maka hadis ini beredar dari satu jalan, dari Muhammad bin Fudail, dari Umarah, dari Abi Zur'ah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimatani, dua kalimat didahulukan khabar dari mubtada, kalimatani, kemudian ada dua kalimat habibatani, yang keduanya dicintai, ila Ar-Rahman, oleh Allah Ar-Rahman, menunjukkan bahwa Allah disifatkan dengan sifat mahabbah. Keduanya khafifatani, ringan, ala lisan, diucapkan, yakni mudah, tidak sulit. Tetapi thaqilatani fil mizan, keduanya berat di dalam timbangan nanti pada hari kiamat. Kalimatani bentuk khabar, bukan mubtada. Habibatani sampai thaqilatani fil mizan itu na'tun, sifat. Semakin panjang sifatnya, semakin orang ingin mengetahui mana mubtada'nya. Didahulukan bentuk khobar dari mubtada. Mubtada'nya adalah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. maka mengakhiri segala sesuatu, mengakhiri majlis, mengakhiri tulisan, dan semuanya dalam khitam disukai bertasbih, bertasbih dengan memuji-muji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka selesailah kitab ini yang diselesailah al-imam membawakan hadis ini dengan mengakhiri kitabnya. Al-imam mengakhiri kitab sahihnya dengan membawakan hadis ini. Selain menjelaskan madhab beliau, madhab para imam kaum salaf, bahwa qiraah berbeda dengan makruh, bacaan berbeda dengan yang dibaca, bacaan adalah perbuatan hamba dan perbuatan hamba adalah makhluk, sedangkan yang dibaca adalah kalamullah dan kalamullah bukan makhluk, ia adalah firman-firman Allah, kalamullah berbeda. Juga beliau menutup dengan tasbih, memuji-muji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Hafiz sendiri mengatakan mengakhiri kitabnya, wat-tasbih masyru'un fil khitam, dan mengucapkan tasbih disyariatkan dalam khitam, mengakhiri sesuatu. Kemudian beliau membawakan hadis sebagai penutup majlis yang kita kenal dengan hadis subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan hadis ini tidak sesuai dengan persyaratan Bukhari, karena itu Bukhari tidak membawakannya, dan beliau membawakan hadis yang terakhir tadi, hadis Abu Hurairah, kalimatani habibatani ila Ar-Rahman khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-'azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-'azim. Kemudian Al-Hafidz dalam mengakhiri syarahnya beliau menjelaskan jalan-jalan hadis subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, juga dimulai dengan subhanakallahumma, subhanakallahumma yakni bertasbih, mensucikan Allah dan memuji-muji Allah, itu disukai dalam mengakhiri segala sesuatu. Kemudian akhir dari syarah beliau, beliau menutup dengan menyebut namanya, bahwa beliau yang mengumpulkan, mensyarahkan ini, namanya Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Hajar Al-Kinani, nasabnya Al-Asqalani asalnya, yakni di daerah Palestina, Mesri, orang Mesir, kelahirannya di Mesir dan tumbuh di Mesir dan tinggal di Kairo, begitu beliau katakan. Dan selesai syarah ini di hari pertama pada bulan Rajab tahun 842 Hijriah. 842 Hijriah, dan beliau wafat pada tahun 852 Hijriah, karena beliau lahir tahun 773 Hijriah, kira-kira umurnya 79 tahun. Dan 29 tahun lamanya beliau mensyarahkan ini, umur yang sangat bermanfaat sekali. Dan beliau mulai membuat muqaddimah pada tahun 813 Hijriah. selesai pada tahun 817 Hijriah. Kemudian dari tahun 817 Hijriah, beliau mulai mensyarahkan ini dengan mengimlakkannya kepada murid-murid beliau. Belum ditulis, diimlakkan. Kemudian akhirnya beliau menulis dan selesai tadi pada tahun di hari pertama bulan Rajab tahun 842 Hijriah. Dengan demikian selesailah qiraah saya, pembacaan saya terhadap kitab Sahih Bukhari Al-Jami'us Sahih pada hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Safar tahun 1441 Hijriah, bertepatan 19 Oktober 2019 Miladiyah. Sedangkan pembacaan saya mulai pada tahun 1412 Hijriah atau tahun 1992 Miladiyah. Pembacaan dari hadis pertama nomor 1 sampai hadis 7370 dengan jalan atau cara as-sama dalam ilmu hadis, yakni saya yang membacakannya, yang lain mendengar dari lafzul syekh, syekh yang membacakan dan talamid mendengar. Itu karena saya membacakan dari hadis pertama sampai akhir kitab Al-I'tisam, berpuluh tahun lamanya, 7000 dari hadis pertama sampai nomor 7370, kecuali beberapa buah hadis dibacakan oleh sebagian ikhwan. Ini namanya dengan as-sama. Kemudian dari hadis 7371, yakni mulai kitab tauhid sampai akhir kitab tauhid tadi 7563 dengan jalan qiraah oleh anak saya Suhail. Berarti ini bapak dengan anak. Ya, itu mengakhiri kitab, padahal pengajian ini, pembacaan ini dimulai sebelum dia lahir. Ya, lahir tahun 2006, baru 12-13 tahun. Ya. Nah, selesai. Tapi jangan jalan qiraah. Qiraah dia membacakan. Yang kalau dalam ilmu riwayat, qara'tu ala fulan. Qara'tu ala fulan. Saya membacakan kepada fulan. Ya, kalau dalam ilmu sanad seperti itu, maka ada jalan as-sama, ada jalan al-qiraah. Maka selesailah kitab Sahih Bukhari ini. Adapun Fathul Bari tidak lengkap dibacakan, mungkin kira-kira hanya sepertigaan diambil fawaidnya dari Fathul Bari ini. Nah, nanti pada pertemuan yang akan datang saya akan mengulang lagi kitab Sahih Bukhari dari awal, bagian yang kedua bersama kitab-kitab hadis yang lainnya diselingi. Mungkin ada Sahih Muslim dan kitab-kitab hadis yang lainnya. Nah, sampai di sini dan saya ingin bercerita awal ta'lim ini pada tahun 92. Sebelumnya saya biasa duduk di perpustakaan ada lembaga pendidikan bahasa Arab dari kerajaan Saudi Arabia yang mulai dibuka pada tahun 80. Dan hal itu sangat mengembirakan Ahlus Sunnah Salafiyin, walaupun jumlah mereka sedikit dari yang paling sedikit. Maka saya biasa duduk di perpustakaan. Saya membaca, kemudian menulis, menelaah, berdiskusi, bersoal, jawab, dan seterusnya. Berjalanlah hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Maka para pemuda berkumpul bersama saya di perpustakaan. Mereka, para pelajar, apabila istirahat, datang waktu istirahat, mereka duduk di maktabah membahas sebuah pelajaran yang barangkali, wallahu a'lam, mereka belum merasakan manisnya atau belum sama sekali merasakannya, yaitu mendirasahkan al-asanid. Karena selama ini orang hanya mengenal hadis dari matan, tidak dari sanad. Hadis tanpa sanad berarti kita berperang tanpa senjata. Maka mulailah terjadi dirasah hadisiyah antara saya dengan para pelajar. Kemudian juga menjelaskan manhajiyah dakwah salafiyah. Kemudian juga membebaskan diri dari belenggu taklid dan asabiyah madhhabiyah. Maka ramailah majlis yang spontanitas. Setiap istirahat, maka mereka berkumpul. Saya pun berhenti menulis, atau sambil menulis, atau sambil membaca. Soal jawab mengenai hadis, mengenai fikih, dan lain-lain. Dan mereka datang dari berbagai penjuru Nusantara dan dari berbagai macam latar belakang perdatangan. Bukan hanya pelajar, juga orang-orang yang lainnya. Akhirnya ramai dan terus bertahun, sehingga terjadilah semacam mungkin ya perdebatan terus ya di para pelajar. Sudah tidak tertib lagi gitu. Kurang lebih seperti itu. Pertama, kalau saya ringkas, mereka tidak mengindahkan lagi bel-bel masuk. Mereka asyik duduk dengan saya. Jadi terlambat naik ke kelas, pertama. Yang kedua, terjadi perdebatan-perdebatan ilmiah dengan ustaz mereka di kelas. Sebagian-sebagian ustaz kelas. Sehingga mungkin terjadi, dilihat oleh lembaga, kekacauan. Kacauan. Akhirnya pada tahun 92 saya diperingati oleh wakil mudir. agar tidak boleh ada seorang pun juga yang duduk bersama saya. Lalu saya bertanya, apakah saya juga tidak lagi dibolehkan duduk di perpustakaan ini? Dia bilang tidak boleh. Tapi tidak boleh ada seorang pun juga duduk bersama antum, karena ini menyalahi peraturan lembaga. Ya sudah, ikhwan-ikhwan, saya suruh pergi. Jangan ada yang duduk bersama saya. Dan ini juga mengentengkan saya, karena waktu saya tidak terbuang untuk membaca dan menulis dan mentakhrij hadis. Akhirnya syabab, pemuda, dan mereka militan, terus saja merongrong. Akhirnya sudahlah, kita buat ta'lim di luar saja, jangan di mahat ini. Karena kita harus taat kepada peraturan ini. Sudahlah, buat. Akhirnya sebagian dari mereka mencari tempat, tempat ketemulah di Jalan Pramuka, dapat sebuah musola kecil. Minta izin, di situ akan diadakan pengajian mahasiswa Lipia. Izinnya, datang lapor ke saya, sudah ada Ustaz di mana? Iya, enggak apa-apa, hanya berapa orang saja ya, saya bilang. Terus anak-anak Lipia yang sudah mapan berbahasa Arab, sehingga tidak memayahkan saya untuk menterjemahkannya, seperti antum belajar di maktabah dengan saya. Hanya kita tidak bisa lagi bongkar pasang kitab, karena waktu di maktabah itu berebutan syabab, buka kitab ini, buka kitab ini, sehingga terjadilah perubahan secara besar-besaran. Orang mau merujuk kepada kutubul ulama. Ya sudah, apa yang akan kita bahas? Saya bilang, saya bacakan pada antum kitab tersahih sesudah kitab Allah, dan kitab ilmu terbesar sesudah kitab Allah, kitab sahih Bukhari. Ayah girang, sahabat. Ya, berapa orang? Kapan kita mulai, hari apa? Ya, hari Sabtu. Kalau hari biasa, saya ada di maktabah. Waktu saya habis di situ, Sabtu. Antum pun belajar. Sabtu kan libur. Sabtu. Itulah pilihan hari Sabtu itu dia. Karena mahasiswa kan libur. Tidak hari biasa. Dan dipilih pagi, supaya masih cerah. Waktu itu mulainya 6:30 atau 7:00 gitu. Pagi, hanya 1 jam. Apa mulailah belajar memakai papan bor, tulis takhrij hadis gini. Dan saya tidak menerjemahkan kecuali sedikit-sedikit, mana terus bahas, nanti dibahas di. Tetapi karena ini di musola kecil, dan saya 1-2 tahun tidak mengajar umum karena ada beberapa satu dan lain hal, maka didengar oleh orang-orang awam bahwa saya buka pengajian di sana. Maka mereka pun datang, 1-2, lama-lama berdatangan, makin hari makin banyak. Saya tetap mengajar, tidak diterjemahkan kecuali sebagian. Lama-lama mereka minta diterjemahkan. Akhirnya justru yang lebih banyak orang awamnya dari pelajar yang aslinya. Maka bercampurlah, akhirnya jadilah, ya sudah, pengajian umum. Maka berkuranglah ilmu itu, sehingga dirasah al-asanid dan pembahasan yang lainnya mengenai takhrijul hadis hilang. Ya, orang-orang awam ya sudah barangkali bermuat dari firqah-firqah sesat sebagiannya dan macam-macam pada berdatangan. Ya sudah, mau bilang apa? Pengajian harus terus ada. Ya ada satu dua pelajar yang asliannya kembali lagi ke maktabah. Kembali ke asal lagi ke maktabah, sudah enggak bisa nyampur di para pelajar, enggak mungkin. Dan pelajaran sudah sangat kurang sekali saya berikan karena disesuaikan dengan yang hadir. Karena ilmu tidak boleh diberikan kecuali kepada orang yang sanggup menerimanya. Akhirnya kita kembali lagi ke maktabah. Maktabah tetap saja mereka bandel, para pemuda ini ya tetap merubung. Akhirnya wakil mudir pun dan yang lain ya tertawa. Ya sudah, tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat banyak. Karena inilah memang majelis ilmu. Sudah, akhirnya berlangsung, enggak dilarang lagi. Hanya selang sebentar saja pindah lagi ke maktabah. Maktabah lagi Ustaz, maktabah lagi. Kumpul lagi di maktabah. Ramai lagi, semakin ramai. Ya sudah, enggak bisa dilarang lagi. Ya gimana? Saya tidak bisa mencegah. Ini syabab, ini da'wah salafiyah. Ya. Dan akhirnya apa namanya? Ya pisah, yang pelajar lebih banyak di maktabah, yang awam lebih banyak di pengajian ini, tapi ada beberapa pelajar tetap mengikutinya. Pelajar Lipia, itulah awal dari ta'lim Sahih Bukhari. Setiap hari Sabtu, kadang-kadang libur, sedikit demi sedikit, dan sampai hari ini baru berakhir. Ya ini kira-kira 27 tahun lamanya. Mudah-mudahan menjadi waktu yang bermanfaat bagi saya dalam membacakan Sahih Bukhari. Barangkali sebagian dari antum belum lahir saat itu atau masih belum mengaji. Dan ini tidak tetap orangnya, silih berganti. Yang pertama sudah tidak ada, berganti karena ini puluhan tahun lamanya. Ada yang ikut di bab ini, ada yang ikut di kitab ini, ada yang ikut karena ini pengajian panjang sekali dan menempuh perjalanan yang panjang sekali dan memakai kitab yang tidak pernah habis terus sampai baru pada hari ini berakhir. Falillahilhamd, dan saya mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.